Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-108 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. Masuk di dalam apa yang kita sebutkan tentang iman kepada Allah, karena di sini beliau sedang berbicara tentang iman kepada Allah. Di awal beliau sudah menyebutkan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah intinya adalah tentang rukun iman yang 6. Kemudian satu persatu beliau sebutkan. Yang pertama adalah tentang iman kepada Allah. Wa minal imani billah. Termasuk iman kepada Allah adalah masalah nama dan juga sifat Allah. Berarti di sini beliau sedang berbicara tentang iman kepada Allah. Ya, di antara iman kita kepada Allah, al-iman, beriman dengan apa yang Allah kabarkan dengannya di dalam kitabnya dan yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para salaful ummah telah bersepakat. Berarti di sini dalil-dalil Al-Quran banyak, dan ternyata hadis-hadis yang berkaitan dengan ini adalah mutawatir, tidak ada alasan bagi seorang untuk menolaknya. Kemudian yang ketiga, dalil dari ijma', kesepakatan para salaf. Para salaf tidak ada yang menyelisih akidah ini. Apa itu? Min annahu subhanahu wa ta'ala fauqa samawatihi ala arsy, yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dia berada di atas samawatihi, berada di atas langit-langit yang dia ciptakan, ala arsyhi, di atas arsy. Ini dalam Al-Quran banyak dalilnya, di dalam hadis yang mutawatir, dan ini adalah kesepakatan para salaful ummah. Jadi bukan hanya Quran dan hadis, tapi ini adalah kesepakatan. Maka jangan sampai seseorang menyelisihi Al-Quran dan hadis dan juga ijma'. Banyak orang yang mengaku mengikuti ijma', tapi banyak ijma' yang mereka selisih. Termasuk di antaranya adalah keyakinan bahwasanya Allah SWT berada di atas arsh. Ini adalah ijma' para salaful ummah. Aliyun ala khalqihi, Allah SWT maha tinggi di atas makhluknya. Dan dalil dari Al-Quran dan juga hadis sudah berlalu, disebutkan oleh beliau. Dan ini diulang oleh beliau kembali karena pentingnya perkara ini. Ingat, akidah wasithiyah ditulis oleh Syekhul Islam karena permintaan. Dan mungkin beliau mendengar dari cerita orang tadi tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada di daerahnya, termasuk diantaranya masalah di mana Allah. Sehingga selain beliau menyebutkan dalil-dalilnya, kembali beliau kuatkan dengan pernyataan beliau. Ini adalah sesuai dengan Quran, hadis yang mutawatir, dan kesepakatan para salaf. Jangan ada yang mengatakan, oh kalau madhab Hanafi enggak, kalau madhab Maliki, kalau Imam Malik enggak. Ini adalah kesepakatan para salaful ummah. Aliyun ala khalqi, Allah maha tinggi di atas makhluknya. Di antara nama Allah adalah Al-Ali wa huwa Al-Aliyul Azim, sebagaimana sudah kita bahas dalam penjelasan ayat kursi. Wa huwa subhanahu ma'ahum aina makanu, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Berarti di sini menyebutkan sifat ulu bagi Allah, dan juga bahwasanya Allah bersama mereka. Ini ada dalam Quran dan juga ada dalam hadis. Wa huwa ma'akum aina makun, illa huwa ma'ahum aina makan, dalam Quran. Dalam hadis juga banyak berkaitan dengan ma'iyah. Kemudian ya'lamu ma hum 'amilun, Allah SWT mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini ya'lamu ma hum 'amilun menjelaskan bahwasanya ma'iyah yang dimaksud adalah ma'iyatu al-ilm, kebersamaan ilmu Allah SWT. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, dan Allah SWT berada di atas arsy, dan Allah bersama mereka mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini penjelasan dari ma'iyatullah. Dan ini adalah ma'iyah ammah, ma'iyah yang umum. Kama jama'a baina dhalika fi qawlih huwalladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sebagaimana hal ini digabungkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya, ayat ini dan juga ayat yang ada dalam Al-Mujadilah sudah kita bahas dan sudah kita sebutkan maknanya. Baik. Digabungkan di sini antara ketinggian Allah dengan ma'iyatullah. Mana ketinggian Allah? Thumma istawa 'alal 'arsy. Istawa artinya adalah ala wartafa'a wa sa'ada wastaqar. Baik. Kemudian ma'iyatullah yang mana? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa yang dimaksud dengan ma'iyah di sini? Disebutkan sebelumnya ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dan setelahnya Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna basir. Ma'iyah ditafsirkan oleh para ulama salaf dengan ma'iyatul ilm. Berarti tingginya Allah bukan berarti Allah tidak tahu tentang apa yang ada di bumi ini. Allah lebih tahu tentang apa yang ada di bumi daripada kita yang dekat ini. Allah SWT di atas arsy dan dia maha mengetahui apa yang terjadi. Walaysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalq. Dan bukan makna firman Allah wa huwa ma'akum dan dia bersama kalian, bukanlah maknanya campur dengan makhluk. Ya, mereka mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwasanya Allah di mana-mana. Karena bersama itu berarti campur, bersama-sama gitu. Maka Syekh mengatakan, Syekhul Islam mengatakan bukan maknanya demikian. Bukan maknanya bahwasanya Allah campur dengan makhluk. Karena yang demikian fa inna hadza la tujibuhu al-lughah. Karena yang demikian tidak diwajibkan oleh bahasa. Artinya dalam bahasa itu enggak harus, enggak wajib yang namanya ma'akum atau kalimat ma'iyah kebersamaan itu berarti harus campur. Memang ada, tapi enggak harus seperti itu. Ya misalnya a'tini ma'an ma'alaban. Datangkan aku dengan air dan bersama laban. Maksudnya adalah dicampur antara air dengan susu. Itu yang benar. Di sini ma'a di sini artinya apa? Campur betul antara air dengan susu. Tapi la tujibuh lughah ini enggak diwajibkan oleh bahasa. Dalam kesempatan yang lain mereka menggunakan ma'a tapi maknanya bukan apa? Bukan campur. Contoh misalnya di sini. Wa huwa khilafu ma ajma' alaihi salaful ummah. Dan yang demikian yaitu yang meyakini bahwasanya ma'iyah pasti campur ini selain tidak diwajibkan oleh bahasa ini juga menyelisih apa yang menjadi kesepakatan para salaf. Para salaf mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy, bukan di mana-mana. Wa khilafu ma fatarallahu 'alaihil khalq. Dan ini bertentangan dengan apa yang Allah fitrahkan kepada makhluk. Fitrah makhluk bahwasanya Allah di atas. Allah jadikan fitrah manusia dan makhluk yang lain bahwasanya Allah di atas. Baik, kemudian beliau menjelaskan. Contoh misalnya penggunaan secara bahasa ma'a tapi enggak harus campur. Balil qamaru ayatun min ayatillah. Bahkan yang namanya bulan itu adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Min asghari makhluqatihi. Dia adalah termasuk makhluk yang paling kecil. Itu kalau kita bandingkan dengan benda-benda langit yang lain, bulan termasuk yang kecil. Wa huwa mawdu'un fis sama. Dan dia diletakkan oleh Allah berada di atas. Kenapa di sini menggunakan permisalan bulan? Ya karena dia berada di atas. Sekarang beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ma'iyah ini enggak harus campur. Wa huwa ma'al musafir aina makan. Dan dia bersama orang yang safar dimanapun dia berada. Seorang musafir yang berjalan di malam bulan purnama misalnya. Ketika dia di atas gunung, maka dia mengatakan saya bersama bulan. Ketika dia di gurun pasir, dia mengatakan saya bersama bulan. Sehingga mereka mengatakan sirna wal qamaru ma'an. Kami berjalan malam dan bulan bersama kami. Apa yang dipahami oleh teman-temannya ketika mendengar itu? Apakah mereka memahami bahwasanya bulan itu digendong terus dan dibawa terus kemana-mana? Tidak. Tapi mereka memahami berjalan kemana-mana ada bulan, ada sinar bulan. Taib. Wa huwa subhanahu faqal arsy. Itu bulan. Yang dia makhluknya adalah makhluk kecil, tapi dia memiliki sinar yang sampai ke bumi. Mereka mengatakan apa? Ma'a, dia bersama. Wa huwa subhanahu fawqal arsy. Sedangkan Allah SWT berada di atas arsy. Raqibun ala khalqihi, dan Allah mengetahui hambanya. Allah yang mengawasi hambanya. Muhaiminun alaihim, dan Allah SWT yang menguasai hambanya. Muhaimin maksudnya adalah menguasai. Allah yang menggerakkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki ke ini, mematikan ini, meluaskan kepada rezeki kepada si fulan, memberikan musibah kepada si fulan, semua mereka diatur. Luar dalam mereka diatur. Tapi Allah SWT mengawasi mereka dan Allah menguasai mereka. Muttali'un ilaihim, Allah melihat kepada mereka, ila ghairi dhalika min ma'ani rububiyatihi, dan yang lainnya yang merupakan makna rububiyah Allah SWT. Allah SWT adalah Rabb kita yang mengatur kita, memelihara kita dari yang sedetail-detail. Sehingga kalau demikian, maka benar bahwasanya Allah itu bersama kita. Kita berada di rumah, kita berada di kantor, kita berada di studio, kita berada di kuliah. Allah SWT yang mengatur urusan kita. Darah yang menggerakkan adalah Allah, jantung yang menggerakkan adalah Allah, udara yang masuk ke dalam tubuh kita juga Allah yang menggerakkan. Berarti Allah SWT maha mengetahui apa yang terjadi, bahkan lebih mengetahui tentang diri kita daripada kita sendiri. Sehingga dikatakan bahwasanya Allah bersama kita, yaitu dengan ilmunya. Wa kullu hadzal kalam alladzi dzakarahu Allahu min annahu fawqal 'arsy wa annahu ma'ana haqqun 'ala haqiqatihi la yahtaju ila tahrifin walakin yusanu 'anil dhununil kadzibah. Dan ucapan ini semuanya yang disebutkan oleh Allah SWT, bahwasanya Allah di atas arsy dan bahwasanya Allah bersama kita, itu adalah benar sesuai dengan hakikatnya. Tidak ada majaz di sini. Allah di atas arsy dan Allah bersama kita, semuanya masing-masing hakikat. Dan tidak perlu ditahrif, tidak perlu ditakwil. Bahwasanya maksudnya adalah istawa di sini adalah istaula, atau ditakwil ma'ana di sini adalah di mana-mana. Walakin yusanu 'anil dhununil kadzibah, akan tetapi dijaga dari persangkaan yang tidak benar. Ya, kita menjelaskan bahwasanya Allah SWT berada di atas arsy dan bahwasanya Allah SWT bersama kita, yaitu dengan ilmunya. Kemudian kita, kalau misalnya di sana ada persangkaan-persangkaan yang dusta, maka kita jaga dan kita jelaskan. Ya, seperti misalnya orang yang menyangka bahwasanya keyakinan Ahlussunnah bahwasanya Allah fis sama, maksudnya adalah Allah yang berada di langit, artinya Allah diliputi oleh langit. Ini dzan kadzib, ini adalah persangkaan yang dusta. Kita tidak meyakini demikian. Fis sama sudah kita terangkan maknanya. Mungkin ala sama, yaitu ala sama al-mabniyah, atau fis sama yaitu fil ulu. Maka ini perlu dijelaskan yang demikian. Baik. Kemudian waqad dakhala fi dzalika al-iman bi annahu qaribun min khalqihi. Dan masuk di dalamnya, itu dalam masuk dalam iman kepada Allah, yaitu beriman bahwasanya Allah SWT itu dekat dengan makhluknya. Dekat dengan makhluknya. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka aku adalah sangat dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka adalah mereka mengijabai untuk diriku dan beriman denganku, semoga mereka mendapatkan petunjuk atau mendapatkan kelurusan. Allah mengatakan di sini, fa'inni qarib, aku dekat. Menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat dekat. Dan dekatnya Allah di sini tidak sama dengan ma'iyah. Kalau ma'iyah, ada ma'iyah umum dan ada ma'iyah khusus. Ma'iyah umum untuk seluruh makhluk. Ma'iyah khusus ini untuk orang-orang yang beriman, wali-wali Allah. Adapun qarib, itu sifat qurb, maka pendapat yang benar bahwasanya sifat qurb ini untuk hamba-hamba Allah yang beriman saja. Ya, makanya dikatakan di sini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini adalah untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Berarti dia adalah qurb yang khas, yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Dan tidak ada di sana qurb umum. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya ini lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher ontanya. Dan ini sudah berlalu hadisnya. Baik. Dan ini menunjukkan tentang sifat qurb bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa ma dzukira fil kitabi wa sunnah min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min uluhi wa fawqiyatihi fa innahu subhanahu laisa kamitsli syai' fi jami'i nu'utihi wa huwa 'aliyun fi dunuhi qaribun fi uluhi. Maka apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah dari dekatnya Allah dan kebersamaan Allah ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah berupa tingginya Allah. Ulu dengan fauqiyah, bersama maknanya. Ya, ini tidak bertentangan. maka Allah SWT tidak ada yang serupa dengan dia di dalam setiap sifat-sifatnya. Ya, tidak ada yang serupa dengan dia. Kalau kita memang iya, kalau kita tinggi, ya kita gak bisa ngelihat yang di bawah. Nah, kalau kita di bawah, ya kita rendah, tapi kita bisa melihat. Nah, itu kita keadaan. Tapi Allah SWT laisa kamitsli syai'. Allah tidak ada yang serupa dengan dia di dalam seluruh sifat-sifatnya. Allah SWT, dialah yang berada di atas arsy, dan Allah maha melihat segala sesuatu. Beda dengan manusia. Wa huwa aliyun fi dunuwihi. Maka dialah Allah SWT yang maha tinggi di dalam kedekatannya. Jadi Allah SWT, dialah yang maha tinggi dan dia sangat dekat. Qaribun fi uluwi, dan Allah itu sangat dekat dengan kita. Padahal Allah SWT adalah fi uluwi, Allah berada di atas. Jadi Allah maha tinggi dan sangat dekat dengan kita. Dan Allah SWT, dia adalah sangat dekat dengan kita. Fi uluwi, padahal Allah SWT berada di atas. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.